Kalian dikasih satu tebang ada? Dua HP, rak dua pulsa. Dua HP, rak dua pulsa. Kita bermain bersama. So, this is Himba. Production. Terima kasih buat teman-teman GHP yang punya kewarasan GHP. Special buat kamu GHP Rantu Wepulsa. Dengan krungu suara pacarku tak berdaya. Rak usah ring bektun NSP nada sambung. Lagu rindu resnani wang nadang wuyu. Sekaligus